Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, hari ini pelajaran kita melanjutkan membaca kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Naam. Dan waktu kita tersisa sekitar sepekan. Naam, karena itu kita berusaha untuk bisa membaca dengan cepat, menyelesaikan dengan cepat. Naam. Barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan. Bait yang ke-938. Belum jalan mic ya. Udah masuk. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi ziyadati hamzatil wasli. Naam. Hasab. Fasal pada tambahan hamzah wasal. Naam. Fasal ini menjadi penyempurna bagi pembahasan sebelumnya, karena pembahasan sebelumnya membahas tentang huruf ziyadah. Nah, termasuk juga ada tambahan ziyadah hamzah. Pada pasal sebelumnya disebutkan beberapa tambahan huruf. Nah, huruf ziyadah termasuk disebutkan huruf hamzah. Nah, di sini disebutkan ulang hamzah namun khusus pada hamzah wasal. Nah, kenapa disendirikan, dibuat bab tersendiri? Dikarenakan hamzah wasal memiliki hukum-hukum khusus berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, yang pembahasan hamzah wasal lebih banyak atau lebih banyak akamiyah daripada huruf-huruf ziyadah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, lanjutkan bacaan. Qala al-muallif rahimahullahu taala lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza btudi bihi kastathbitu. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahmataala lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza btudi bihi kastathbitu. Naam, artinya lil wasli, untuk mewasalkan, menyambung bacaan, maksudnya tidak waqaf ya, menyambung bacaan diperlukan huruf hamzah sabiqun yang letaknya mendahului lafadz yang bersangkutan. Illa idabtu diabihi kastathbitu. Nah, kecuali apabila diletakkan pada permulaan lafadz seperti yang terdapat pada lafadz istathbitu. Nah, lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala la yubtada'u bisakinin kama la yuqafu ala mutaharrikin. Faidha kana awwalul kalimati sakinan wajabal ityanu bihamzatin mutaharrikatin tawassulan linnutqi bisakini wa tusamma hadhil hamzatu hamzata waslin wa sya'nuha annaha tathbutu fil ibtida'i wa tasqutu fid darji nahwu istathbitu amrun lil jama'ati bil istithbati. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahimahutaala la yubtada'u bisakin kama la yuqafu 'alal mutaharrik. Ucapan tidak dimulai dengan sukun, kata tidak dimulai dengan sukun, sebagaimana tidak juga waqaf berhenti pada harokat. Nah, contohnya kata kitabun, kitab, kita mulai dengan harokat yang berupa kaf kasro, kitab, kemudian dia berakhir dengan ba yang diwaqaf sukun, kitab. Nah, bait baitun, kita baca bait, mulai dengan harokat yaitu berupa ba fathah, diakhiri dengan sukun, bait. Artinya ucapan itu tidak dimulai dengan sukun, sebagaimana waqaf tidak diakhiri dengan harokat, namun diakhiri dengan sukun. 6. Lanjutan. Qala al-qala syarih, fa idza kana awwalul kalimati sakinan wajaba afan. Tadi sudah dibaca ya. Qala fa idza kana al-awwalul kalimati sakinan wajaba al-ithyan. Jika awal kata itu sukun, maka wajib mendatangkan wajaba al-ithyan bi hamzatin mutaharrikatin, mutaharrika. Maka wajib mendatangkan hamzah yang berharokat, yaitu wajib mendatangkan hamzah wasol. Lalu hamzah wasol itu diberi harokat, dibaca dengan harokat fathah, doma atau kasro. Nah, tergantung kata yang bersangkutan ketika kemasukan hamzah wasol. 6. Tawassulan lintutqi bisakin, agar bisa sampai mengucap dari kata yang bersukun tadi. Agar apa? Agar kata yang bersukun tadi bisa diucap. Seperti apa kata yang diawali sukun? Seperti fi'il amr. Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Contohnya kataba yaktubu, ya. Taktubu, kita bikin fi'il amr menjadi buang huruf mudhari'nya lalu disukun huruf akhirnya menjadi kap yang sukun, ta lalu ba, ta fathah lalu ba sukun. Ketika itu tidak bisa diucap, maka datangkan hamzah wasol. Dan tangan hamzah wasol berharokat. Apa harokatnya? Yang seperti ini harokatnya doma. Uktub. 6. Uktub. Didatangkan hamzah wasol karena tidak bisa mengucap kata yang diawali sukun. Ketika kata ini diawali oleh kata yang lain, maka hamzah wasol tidak dibutuhkan lagi, tidak diucap. Contohnya diawali wawu menjadi waktub. Waktub. Yang tadinya uktub, kemasukan wawu menjadi waktub. 6. Qala wa tusamma hadhil hamzah tawaslin, dan hamzah ini disebut dengan hamzah wasal. Hamzah wasal, hamzah sambung. Nah, di sana ada juga hamzah qat'i, hamzah putus. 6. Barakallahu fikum. Di kitab Imla, ya, kitab Qawaidul Imla, kitab yang insyaallah segera dicetak, dirinci tentang pembahasan hamzah wasal dan hamzah qat'i. Atau secara umum merinci tentang pembahasan hamzah ibtidaiyah, hamzah mutawasito dan hamzah mutatorifa, juga pembahasan-pembahasan yang lainnya. 6. Nanti silakan dibaca kitab itu kalau sudah beredar. Itu sangat membantu sekali untuk mengerti luas tentang pembahasan hamzah wasol. 6. Juga di kitab yang sudah dicetak, yaitu kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. 6. Yang kitab ini sudah dimiliki oleh antum-antum yang berada di kelas 6. Ada pembahasan hamzah wasol, ya. Lihat halaman 229. Buka halaman 229. 6. Itu ada pembahasan hamzah wasol dari halaman 229 sampai halaman 233. 6. Kalau di kitab Imla lebih luas pembahasannya. Di kitab Imla yang judulnya Qawaidul Imla, pembahasannya lebih luas. 6. Kalau di sini hanya beberapa halaman saja. Barakallahu fikum. Nah, bisa baca kitab itu untuk lebih mengerti, ya. Dibaca kitab yang ada di antum dari halaman 229 sampai halaman 333. Nah, qala wa sya'nuha annaha tasutu bil ibtida'i wa tasqutu fi darj. Dan hamzah wasal ini perkara dia keadaannya ada pada awal ucapan dan hilang di tengah ucapan. Ada pada awal kata dan tidak ada di pertengahan antar kata. Nahwu, contohnya istathfitu, amrun lil jama'ah, yaitu fi'il amr untuk jama'ah. Jama'ah di situ maksudnya perintah untuk orang banyak, ditandai dengan wawu. Wawunya di situ sebagai fa'il, domir mutasil mabdi ala sukun fi mahli rafin fa'il. Itu yang dimaksud amrun lil jamaah, wawunya itu. Istathbitu, kokohlah kalian, tetaplah, kokohlah, menuntut untuk kokoh. Amrun lil jamaati bil istithbat, perintah kepada jamaah itu orang banyak agar istitsbat, agar kokoh. Lanjutan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa li fi'lin madhin ihtawa 'ala akthara min arba'atin nahwun jala wal amri wal masdari minhu wa kadha amru ats-tsulatsi kakhsha wa amdhi wa anfudha. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa huwa li fi'lin madhin wa huwa li fi'lin madhin ihtawa 'ala akthara min arba'atin nahwun jala. Naam, artinya atau satu lagi ya. Wal amri bil masdari minhu wa kadha amru thulathi khaksha wamdi wanfudha. Naam. Artinya hamzah wasal ada pada fi'il madi. Wa huwa hamzah wasal li fi'ilin madin. Bagi fi'il madi, maksudnya ada pada fi'il madi. Naam. Yang ikhtawa mengandung ala aktsar min arba'atin, yang mengandung lebih dari 4 huruf, yaitu fi'il madi yang lebih dari thulatsi, yaitu thulatsi mazid atau fi'il rubai yang mazid. Naam. Seperti lafaz injala. Naam. Demikian juga pada fi'il amr dan masdarnya, wal amri wal masdari minhu. Wa kadza amru thulatsi, demikian juga pada fi'il amr thulatsi. Seperti ikhsha, imdi dan unfudha. Naam. Bait ini menyebutkan tentang tempat-tempat adanya hamzah wasal ya, tempat-tempat adanya hamzah wasal yang qiyasi. Nah, yang qiyasi nanti akan datang bait berikutnya menyebutkan tempat-tempat yang samai. Lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala lamma kana al-fi'lu aslan fi at-tashrifi ukhtassa bi kathrati maji'i awwalihi sakinan fahtaja ila hamzatil wasli fa kullu fi'lin madhin ihtawa 'ala akthara min arba'ati ahrufin yajibu al-ityanu fi awwalihi bi hamzatil wasli نحو استخرج وانطلق وكذلك الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو اخشى وامضي وانفذ من خشية ومضى ونفذ. نعم بارك الله فيكم. Tadi disebutkan bahwa hamzah wasal itu ada di awal kata dan hilang di pertengahan antar kata. Contohnya di situ istasfitu. Kalau kita baca kata ini di awal kata, kita katakan istasfitu. Seperti kita mengucap idrib. Namun ketika diawali oleh kata yang lain, hamzah wasalnya tidak dibaca. Menjadi wastasfitu atau fastasfitu atau sumastasfitu atau wadrib atau fadrib atau fumadrib. Nah, itu maksud dari ada di permulaan kata dan hilang di pertengahan antar kata. Nah, kemudian kita masuk ke syarah bait berikutnya. Qala syarih rahmatullah lama kanal fi'lul aslan fit tasrifi ukhtusa bi kathrati maji'i awalihi sakinan. Tatkala fi'il itu asal dari tasrif, maka khusus fi'il tersebut datang diawali dengan huruf sukun. Maka secara khusus fi'il datang awalnya sukun. Fahtaja ila hamzatil wasl. Maka fi'il ini butuh kepada hamzah wasal. Fi'il yang sukun ini butuh kepada hamzah wasal. Fakullu fi'lin madin ihtawa ala aktsara min arba'ati ahrufin yajibul ityanu fi awalihi bi hamzatil wasl. Maka setiap fi'il madi yang mengandung lebih dari 4 huruf wajib mendatangkan hamzah wasal di awalnya. Nahwu istakhraja. Naam. Lebih dari 4 huruf. Wantalaqa. Kadzalikal amru minhu. Demikian juga fi'il amr dari fi'il yang di depan. Nahwu istakhrij wantalik. 6. Istakhraja untuk fi'il yang sudah si, yang 6 huruf. Intalaqa untuk fi'il yang 5 huruf. Atau fi'il mazid tambahan 3 huruf untuk istakhraja. Intalaqa fi'il fi'il sulasi yang tambahan 2 huruf. Yang istakhraja fi'il sulasi tambahan 3 huruf. Yang intalaqa fi'il sulasi tambahan 2 huruf. 6. Wal masdar, dan juga pada masdar istikhraj wantilaq. Wakadzalika tajibu hamzatu fi amri thulatsiyyi, dan juga wajib ada hamzah wasal pada fi'il amr sulasi seperti ikhsha, imdi, unfud. Min khasya, dari fi'il khasya, khasya yakhsha, wa madha, nah madha yamdi, wa nafadha yang fudhu. 6. Fi'il amrnya ikhsha dengan membuang huruf ilat, wa imdi, madha yamdi, membuang huruf ilat, fi'il amrnya imdi. Unfud, nah fi'il amrnya dari nafada, uf'ul wazannya. 6. Ini tempat-tempat kiasi untuk hamzah wasal, yaitu pada apa? Pada fi'il madhi khumasi. Kedua pada fi'il amr khumasi. Yang ketiga pada masdar fi'il khumasi. Yang keempat pada fi'il madhi sudasi. Yang kelima pada fi'il amr sudasi. Yang keenam pada fi'il, yang keenam pada masdar masdar fi'il sudasi. Yang ketujuh pada fi'il amr sulasi. Nah, berarti ada 7 tempat kiasi untuk mas, untuk hamzah wasal. Ada 7 tempat kiasi. Nah, lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa fismin istin ibnin ibni min sumi' wasnainin wamri'in wa ta'nisin tabi' wa imunu hamzu al-kada wa yubdalu maddan fil istifhami aw yusahhalu. Naam. Dua bait ini menjelaskan tentang tempat-tempat qiyasi untuk tempat-tempat sama'i, tempat-tempat sama'i untuk hamzah wasal, ya. Tempat-tempat sama'i untuk hamzah wasal yaitu pada ism dan istun, ismun, istun, ibnun, ibnumun. Naam, sumi maksudnya sama'i, datang secara sama'i. Isnaini dan juga imriin wa ta'nithin tabi', kemudian pada mu'anasnya ibnun, mu'anasnya ibnatun, kemudian isnaini mu'anasnya isnataini, imru'un imra'atun. Naam. Dan juga pada aimunun yaitu lafadz sumpah, dan juga pada al. Naam. Dan seterusnya di lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, lam tuhfaz hamzatul wasli fil asma'il lati laysat masadira li fi'lin zaidin ala arba'atin illa fi 'asharati asma'in: ismin wa istin wa ibnin wa ibni min wa thnaini wa mri'in wa mra'atin wa ibnatin wa thnataini wa aymunu fil qasami. Naam, hasab. Lam tuhfad hamzatul wasli illa fi asma'il lati laysat masadira li fi'lin zaidin ala arba'ah. Tidak datang secara sama'i, hamzah wasal tidak datang secara sama'i pada isim-isim yang dia itu bukan masdar dari fi'il yang lebih dari 4 huruf. Naam. Artinya apa? Hamzah wasal itu ada pada masdar fi'il khumasi dan masdar fi'il sudasi. Naam. Itu ya, itu pada isim. Adapun selain dari itu, maka datangnya secara sama'i. Datang secara sama'i yaitu pada 10 isim berikut ini. Pertama ismun. Isim, ismun. Istun. Naam, istun. Antum tahu artinya. Ibnun, anak. Ibnumun juga sama artinya anak. Mim untuk mubalago. Ifnaini artinya dua. Naam. Imro'un laki-laki, imro'atun perempuan, ibnatun anak perempuan. Ifnataini dua untuk mu'annas. Aimunu untuk lafad sumpah, aimunullah bilqosami untuk sumpah. Naam, lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, walam tuhfad fil hurufi illa fi al, walamma kanatil hamzatu ma'al maftuhatan وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا نحو الأمير قائم أو تسهيلها ومنه قوله الحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر. نعم. قال الشارح رحمه الله لم تحفظ في الحروف إلا في آل. Tidak datang secara samai hamzah wasal itu ada pada huruf. Tidak ada pada huruf hamzah wasal secara samai melainkan pada al. 6. Barakallahu fikum al-ma'rifat atau al-za'idah atau al-mausulah. 6. Illa fi al kecuali pada al. Lamma kanatil hamzatu ma'a al-maftuhatan tatkala hamzah yang ada pada al itu dibaca fathah, berfathah. Wa kanat hamzatul istifham maftuha. Demikian juga hamzah istifham juga berharokat fathah. Lam yajuz hadful hamzatul istifham. Maka tidak boleh menghapus hamzah istifham. Naam. Li'alla yaltabis al-istifham bil khabar, agar tidak terjadi kesamaran antara kalimat istifham dan kalimat khobar, tidak terjadi kesamaran antara pertanyaan dengan pemberitaan. 6. Bal wajaba ibdalu hamzatil wasli alifan, bahkan wajib mengganti hamzah wasal menjadi alif. Nahu al-amiru qa'imun, apakah pemimpin berdiri? 6. Au tashiluha, atau dibaca tashil. Wa minhu, nah, di antaranya ucapan penyair al-haqu in darur rubbabi taba'adat awin batta hablun anna qalbaka ta'ir. 6. Ta'iru. Nah, barakallahu fikum. Atau dibaca tashil seperti pada ucapan penyair. Naam, al-haqqu, apakah benar bahwasanya rumah robab ini nama wanita taba'adat menjadi jauh? Nah, apakah benar rumah robab yaitu wanita yang dikagumi sang penyair taba'adat menjadi semakin jauh? Naam. Awim batta hablun, atau terputus tali yaitu tali cinta, apakah tali cinta terputus? Anna qalbaka ta'ir, bahwasanya hatimu terbang, itu hatimu menjadi hilang. 6. Sayyidnya di situ al-haqqu. 6. Dibaca tashil. 6. Alhamdulillah selesai dari pembahasan hamzah wasal ya. Untuk lebih memperdalam pembahasan ini silakan baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. 6. Dibaca halaman 229 sampai 333. Dan sangat dianjurkan lagi ketika kitab Imla, Qawaidul Imla terbit, nanti mohon dibaca karena di situ banyak masailnya. Ada beberapa masail yang berkaitan dengan hamzah wasal. 6. Kita di sini membaca secara ringkas sesuai dengan apa yang tertulis di buku karena waktunya sudah mepet ya. Waktunya mepet, kita sudah di akhir semester. Beberapa hari lagi akan datang waktu ujian. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan. Al-ibdalu. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-ibdalu. Qala أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه. نعم barakallahu fikum. Arti bait ini, huruf-huruf idbal terhimpun dalam lafad hadakta mutia, yaitu ha, dal, hamza, ta, mim, wawu, ta, ya, dan alif. Itu huruf-huruf idbal, huruf-huruf pengganti. Nah, 6. Maka gantilah, tukarlah hamzah dengan wawu dan ya. Naam. Akhiran isra alifin zida wa fi fa'ilin ma'illa ainan daqtufi. Naam, bila ia berada di akhir kata dan terletak sesudah alif tambahan, hal ini diberlakukan pula terhadap isim fa'il dari lafaz yang mu'tal ainnya, dari lafaz yang mu'tal ain. Naam. Lanjutan bacaan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, hadha al-babu 'aqadahu al-musannifu li bayani al-huruf allati tubdalu min ghayriha ibdalan sha'i'an wa hiya tis'atu ahrufin jama'aha al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi qawlihi hada'ta mutiyan, wa ma'na hada'ta sakanta, wa mutiyan ismu fa'ilin min awta'tu ar-rahla idha ja'altahu wati'an lakinnahu khufifa hamzatuhu bi ibdaliha ya'an linfitahiha wa kasri ma qablaha. Naam. Qala syarih rahmatullah, hadzal babu aqadahu al-musannif li bayani al-huruf allati tubdalu min ghairiha ibdalan syai'a. Bab ini dijadikan oleh musannif untuk menjelaskan, bab ini musannif menjadikannya sebagai penjelasan huruf-huruf yang mengganti huruf-huruf lainnya syai'an, yang penggantian ini berlaku umum, yang dia itu ada 9 huruf. Jama'ah al-musannif rahimahullah fi qalihi, 9 huruf ini terkumpul pada ucapan hada'ta mutian. Wa makna hada'ta, dan arti dari hada'ta sakanta. Naam. Sakanta itu engkau tenang. Wa mutian ismu fa'il min autatur rahla, dan mutian itu isim fa'il dari fi'il autatur rahla. Nam aku mengendarai ya, memanjat rahal ini kendaraan. Nam idza ja'altahu wati'an, jika engkau menjadikan rahal itu, kendaraan itu wati'an, menjadi patuh, jinak. Lakinnahu khufifa hamzatuhu bi ibdaliha ya'an, namun hamzanya ditakhfif dengan merubah menjadi ya. Dirubah menjadi ya, mutian. Asalnya mutian, lalu hamzanya dirubah menjadi ya, mutian. Untuk takhfif. Nah, untuk meringankan dalam bacaan. Linfitahiha wa kasri ma qablaha. Kenapa? Karena hamzah tersebut berharokat fathah dan sebelumnya kasro. Mutian, hamzahnya berharokat fathah, sebelumnya berharokat kasro, yaitu to. Maka hamzah dirubah menjadi ya, menjadi mutian. 6. Qala wa amma ghairu hadhil huruf fa ibdaluha min ghairiha syadzun. Adapun selain huruf ini, yaitu selain huruf yang 9, maka penggantian dengan selain huruf-huruf ini adalah syadz au qalil, atau jarang, seperti mengganti ya menjadi jim, aliyun menjadi alijun, aliyun alijun. Nah, penggantian jim yang berasal dari ya, atau penggantian ya dari jim. Nah, penggantian jim dari ya itu jarang. Falam yata'arradil musannif lahu. Nah, yang pergantian yang jarang ini atau yang sedikit ini musannif tidak menyebutkan di sini. Wa dzalika qaulihim, yaitu pada contoh fitoja'a menjadi iltoja'a. Nah, apa yang terjadi? Penggantian dot menjadi lam. Penggantian dot menjadi lam, atau ibdalu lam minad dot, ya. Jarang terjadi yang seperti ini. Wa fi usailan usailal, dan usailan menjadi usailal, yaitu apa? Nun diganti menjadi lam, atau ibdalu lam min nun, ibdalu lam min nun. 6. Di kitab At-Tasrif fi Ilmi Tasrif juga ada pembahasan ibdal. Antum buka halaman 234, dibuka. dirinci di situ ya. Dirinci, pembahasannya sangat panjang. Kalau antum enggak paham dengan pembahasan yang kita bahas ini atau kurang memahami, antum baca aja kitab itu. Kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif dari halaman 234 sampai halaman 253. Dari halaman 234 sampai halaman 253 itu babnya bab ibdal, lumayan panjang pembahasannya. Nah, bisa dibaca di situ. Nah, karena itu apa yang kita ambil sekarang sekedar paham matan saja. Untuk tambahan penjelasan silakan merujuk ke kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, kenapa? Karena waktu kita sudah terbatas ya, nggak mungkin untuk diperluas penjelasannya. Nah, lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, fatubdalul hamzatu min kulli wawin wa ya'in tatarrafata wa waqa'ata ba'da alifin za'idatin nahwa du'ain wa bina'in wal aslu du'awun wa binayun. Naam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, fatubdalul hamzatu min kulli wawin aw ya'in tatarrafata wa waqa'ata ba'da alifin za'idatin nahwu du'a wa bina, nahwu du'ain wa bina'in wal aslu du'awun wa binayun. Naam. Barakallahu fikum. Hamzah menggantikan wawu dan ya. Fatub dalul hamzatu min kulli wawin wal aw ya'in, artinya hamzah menggantikan setiap wawu dan ya. Tatarafata, yang wawu dan ya itu berada di ujung kata. Wawaqa'ata ba'da alifin zaidatin, yang wawu dan ya itu jatuh setelah alif tambahan. Alif tambahan. Nah, itu bukan asli kata namun datang sebagai tambahan dari kata tersebut. Nah, seperti doa dan bina. Nah, doa dan bina asalnya du'awun dan binayun, dari da'a yad'u, bana yabni, alifnya tambahan. Nah, wal aslu du'awun wa binayun. Nah, lanjutkan. Qala falau kanatil alifu allati qabla al-ya'i awil wawi ghayra za'idatin lam tubdal nahwu ayatin wa rayatin wa kadhalika illam tatatarrafil ya'u awil wawu katabayunin wa ta'awunin. Naam. Qala wa in kanatil alifu allati qabla al-ya'i awil wawi ghayra za'ida, jika alif yang datang sebelum ya atau wawu ini bukan alif tambahan. Nah, namun asli alifnya asli dari asal kata lam tubdal, maka wawu atau ya tersebut tidak diganti. Nah, nahwu ayatin, ada ya di situ ya. Ya datang setelah alif, tidak diganti ya-nya. Kenapa? Karena alifnya asli. Warayatin, demikian juga roya. Qala wa kadzalika illam tataraf fil ya'u awil wawu katabayunin wa ta'awunin, demikian juga jika wawu dan ya'nya tidak berada di ujung kata. Demikian juga jika wawu dan ya'nya tidak berada di ujung kata seperti tabayunin dan ta'awunin, ya datang setelah alif. Demikian juga wawu pada ta'awun datang setelah alif namun tidak dirubah, tidak diganti menjadi hamzah. Kenapa? Karena datangnya bukan di ujung. Nah, syaratnya kalau dirubah itu ada di ujung dan datang setelah alif tambahan. Ada di ujung dan datang setelah alif tambahan. Baru ketika itu dirubah wawu atau ya dirubah menjadi hamzah. Nah, lanjutkan. Wa asyara bi qawlihi wa fi fa'ili ma u'illa 'ainan dhaqtu fi ila anna alhamzata tubdalu min alya'i walwawi qiyasan muttaba'an idza waqa'at kullun minhuma 'ayna ismi fa'ilin wa u'illat fi fi'lihi nahwu qa'ilin wa ba'i'in wa asluhuma qawilun wa bay'un walakin a'allu hamlan 'ala alfi'li fakama qalu qala wa ba'a faqalabu al-'ayna alifan qalu qa'ilun wa ba'i'un faqalabu 'ayna ismi al-fa'ili hamzatan. Nah, Barakallahu fikum. Qala mu'allif qala syarih rahmataullah wa asyara biqalihi, dan mu'allif mengisyaratkan dengan ucapannya, baitnya, wa fi fa'ilin ma u'illa 'ainan dhaqtu fi, yaitu ila annal hamzata tubdalu minal ya'i wal wawi qiyasan mutaba'an, bahwasanya hamzah mengganti ya dan wawu secara qiyas yang diikuti. Idza waqa'at kullun minhuma 'aina ismil fa'ilin, jika setiap dari keduanya, yaitu wawu dan ya, jatuh ada pada isim fa'il, ain pada isim fa'il, ain pada isim fa'il, wa u'ilat fi fi'lihi, dan ain tersebut pada fi'ilnya terjadi i'lal, ain kata tersebut pada fi'ilnya terjadi i'lal, contohnya qa'ilun wa ba'i'un, qa'ilun dan ba'i'un, asluhuma asal keduanya qawilun dan bayi'un, qawilun dan bayi'un asalnya. Dari apa asal fi'ilnya? Qala. Qala dari apa? Qawala. Bayi'un dari apa? Dari ba'a. Ba'a. Apa asal ba'a? Baya'a. Artinya qawala terjadi i'lal menjadi qala. Baya'a terjadi i'lal menjadi ba'a. Maka pada isim fa'il juga terjadi i'lal, yaitu qawilun menjadi qa'ilun dan bayi'un menjadi bayi'un. Nah, sebagaimana terjadi i'lal pada fi'il, maka isim fa'il juga terjadi i'lal. Itu maksudnya. Kalau walakin a'allul hamla alal fi'li, namun mereka mengi'lal isim fa'il ini untuk menyamakan dengan apa yang ada pada fi'il. Kama qalu qala wa ba'a, sebagaimana mereka berkata qala dan ba'a. Faqalabul aina alifan, maka mereka mengganti ain fi'il tersebut menjadi alif, yaitu qawala menjadi qala, baya'a menjadi ba'a. Qalu, mereka berkata wa ba'i'un qalabu aina ismil fa'ili hamzatan. Nah, dan pada ba'i' mereka mengganti ain isim fa'ilnya menjadi hamzah, asalnya bayi'un menjadi ba'i'un. Qala fa illam tu'allal ainu fil fi'li sahat fismil fa'il, jika ain fi'ilnya tidak terjadi i'lal, artinya ain fi'ilnya tetap, tidak terjadi pergantian, tidak terjadi i'lal, baik pergantian ataupun yang lainnya, sahat fismil fa'il, maka sah, maka tetap pada isim fa'ilnya. Nahwu awira fahuwa awir, ayina fahuwa ayin. Nah, artinya apa? Artinya awir itu tetap, jangan diganti menjadi air, jangan. Ain juga tetap, jangan diganti menjadi ain. Kenapa? Karena pada fi'il madinya juga tidak terjadi i'lal, yaitu dibaca awiro dan ayina. Awiro dan ayina. Nah, tidak terjadi i'lal. Lanjutan sedikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal maddu zida thanisan fil wahidi hamzan yura fi mithlikal qalaidi. Naam. Huruf mad yang ditambahkan pada urutan ketiga pada bentuk mufrad akan tampak sebagai hamzah dalam hal seperti lafadz qalaid. Naam. Lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف الجمع الذي على مثال مفاعل إن كان مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز. نعم. قال شارح رحمه تعالى تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف الجمع الذي على مثال مفاعل. Demikian juga hamzah menggantikan demikian juga hamzah menjadi pengganti pada huruf setelah alif jamak, pada huruf setelah alif yang alif jamak, alif taksir ya, alif yang ada pada mafail, pada wazan mafail itu alif taksir, disebut alif taksir, alif jamak. Hamzah ini menjadi pengganti pada huruf yang datang setelah alif taksir ini, yang dia itu huruf ilat berupa alif, ya ataupun wawu. Jika setelah alif taksir ada huruf alif, wawu atau ya, maka akan berubah menjadi hamzah. Maka akan berubah menjadi hamzah. Nah, tubdalul hamzatu aidan mimma waliyal alif al jam'i alladhi ala mithali mafa'il. Hamzah juga menggantikan huruf-huruf yang datang setelah alif jamak, alif taksir, pada wazan mafa'il. Ingkana maddatan mazidatan, jika dia itu berupa huruf mad tambahan fil wahid pada mufradnya, pada mufradnya dia itu menjadi huruf mad. Contohnya kilada. Nah, kilada ada alif di situ dan menjadi huruf tambahan alifnya untuk mad kilada. Demikian juga pada sahifa. Sahifa ada ya di situ. Ianya akan berubah menjadi hamzah. Kenapa? Karena ia di situ sebagai huruf mad. Huruf mad, huruf tambahan, sahifa. Asalnya adalah sod, ha dan fa. Ia datang untuk huruf mad pada sahifa. Nah, yang kilada menjadi qalaid. Sahifa menjadi sahaif. Wa ajuz, demikian juga ajuz. Nah, asalnya ain, jim dan za. Zai. Ditambahkan padanya wawu menjadi ajuz, menjadi ajais. Nah, syaitnya apa? Syaitnya qalaid. Nam hamzah pada qalaid berasal dari alif. Sahaib, hamzah pada sahaib berasal dari ya. Ajuz, ajais, ajais, hamzah pada ajais berasal dari wawu. Nam menggantikan ya, alif dan wawu. Lanjutkan. Falau kana ghayra muddatin wa falau kana ghayra maddatin lam tubdal nahwu qaswaratin wa qasawira. Wahakadha in kana maddatan ghayra zaidatin nahwu mafazatin wa mafawiz wa ma'ishatin wa ma'ayish illa fima sumi'a fayuhfadhu wa la yuqasu alayhi nahwu musibatin wa masa'ib. Naam. Qala falau kana ghayra maddatin lam tubdal. Jika huruf-huruf ini bukan huruf mad, maka tidak diganti menjadi hamzah. Nah, jika wawu atau ya atau alifnya bukan huruf mad, maka tidak diganti menjadi hamzah. Nah, contohnya apa? Qaswara. Qaswara, wawunya berharokat bukan menjadi mad. Karena wawu menjadi mad ketika huruf sebelumnya dhamma dan wawunya sukun, nah, itu menjadi mad. Kalau sekarang qaswara wawunya bukan huruf mad, maka ketika dibikin jamak wawunya tetap tidak berubah menjadi hamzah. Qaswara menjadi qasawira. Naam, singa. Wa hakadha in kana maddatan ghayra zaidah. Demikian juga kalau dia itu mad namun bukan tambahan. Seperti mafaza menjadi mafawis. Mafaza menjadi mafawis. Wa ma'isha menjadi ma'ayish. Naam. Barakallahu fikum. Dia kenapa disebut bukan huruf tambahan? Karena dia itu huruf mad, ma'isha huruf mad, namun dia asal kata, ada pada asal kata asa ya'isu. Fi'il madinya apa? Asa ya'isu. Gitu kan? Asa ya'isu ma'ishatan. Berarti ada pada fi'il kan, huruf itu asa, dari ayasa ya'isu. Dari ya'isu asalnya. Nah, ketika dia itu asli, huruf asli bukan tambahan, meskipun dia itu huruf mad ma'ishatun, maka tidak berubah menjadi hamzah. Nah, sehingga kita baca jamaknya menjadi ma'ayis. Ma'ayis bukan ma'ais, bukan ma'ayis. Seperti kita mengucap masayikh, masayikh bukan masaikh. Kenapa? Karena ya-nya asli. Sakho yasikhu, sakho yasikhu, masikhotan. Nah, masaikh, masaikh jamak untuk masayikh. Masayikh, masayikh apa? Masayikh ya. Kayaknya ya, tetap. Kalau ilah fi masumi apa yuhfat, kecuali pada perkara samai, maka ini terbatas pada samai. Yuhfat dihafal. Waliyukos alehi dan tidak dikiaskan. Contohnya apa? Musibatun menjadi masoib. Musibatun menjadi masoib. Nah, harusnya kiasnya kita ucap masoib. Kiasnya kita ucap masoib. Kenapa? Karena ianya asli. Musibah itu ianya asli. Nah, asoba yusibu. Nanti ilnya gitu. Asoba yusibu. Ya kan? Ianya kan ada di fi'il mudhari. Asli bukan? Asli asoba yusibu. Naam, asoba asalnya dari asyaba. Af'ala asyaba yusibu asalnya. Ianya asli. Kemudian berubah menjadi asoba yusibu. Naam. Artinya musibah itu ianya asli. Asli ada pada fi'il atau ada pada masdar. Jamaknya apa? Jamaknya masoyib asalnya. Namun ternyata mereka membuat jamaknya dengan hamzah menjadi masoib. Maka ini keluar dari kias. Yang seperti ini yuhfad wala yuqas. Yang seperti ini mencukupkan pada sama'i, tidak boleh dikiaskan. Nah, sedikit lagi. Baik, berikutnya. Iya. Kadzaka tsani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kadzaka tsani layyinaini iktanafa madda mafa'ila ka jam'in nayyifa. Naam, barakallahu fikum. Demikian pula huruf yang kedua dari dua huruf lin, bila keduanya mengandung huruf mad wazan mafa'il, seperti pada jamak nayyib, jamaknya nayaib. Naam, lanjutkan. Qala syarih ay kadzalika tubdadul hamzatu min tsani harfaini layyinaini tawassata bainahuma maddatu mafa'il kama law sammaita rajulan binayyifin thumma kassartahu fa innaka taqulu nayaif biibdalil ya'il waqi'ati ba'da alifil jam'i hamzatan wa mithluhu awwal wa awail falau tawassata bainahuma maddatu mafa'il imtana'a qalbu tsani minhuma hamzah katawawis walihada qayyadal musannifu rahimahullahu ta'ala dhalika bimaddati mafa'il. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, ay kadzalika tubdalul hamzatu min tsanil harfaini layyinaini tawassata bainahuma maddatu mafa'il. Demikian juga diganti, demikian juga hamzah menggantikan dari huruf kedua huruf lin. Tawassata bainahuma maddatu mafa'il, yang menengahi pada huruf di mafa'il. Kama law samaita rajulan binayib, seperti kalau engkau memberi nama seorang laki-laki dengan nama nayib. Fuma kasartahu, lalu engkau membuat menjadi jamaknya, yaitu jamak taksir. Nayib mau dibikin jamak taksir. Nah, fa innaka taqul, maka engkau berkata nayaif. Nayaif bi ibdalil ya alwaqi'ati ba'da alifin alifil jam'i hamzatan, yaitu dengan mengganti ya yang ada setelah alif jamak, alif taksir ya, alif yang alif mafa'il, mafa'il itu ada alif, itu namanya alif jamak atau alif taksir, yaitu dengan mengganti ya yang datang setelah, yang jatuh yang ada pada setelah alif jamak menjadi hamzah. Wa mithluhu, dan yang semisalnya adalah awalun menjadi awailu, awalun menjadi awailu. Naam. Qala falau tawassata bainahuma maddatu mafa'il. Naam, jika di antara keduanya ditengahi oleh huruf mafa'il, imtana aqalbul tsani minhuma hamzah, maka mengganti huruf kedua, maka tidak bisa mengganti huruf kedua menjadi hamzah. Nah, ka tawawis, seperti tawawis. Walihada qayyadal musannib rahimahullah dhalika bimadda mafa'il, karena itu musannib membatasi ini pada madda, pada wazan. Madda itu materi, pembentuk dan seterusnya, mengartikannya sesuai kalimat, pada wazan mafa'il. Artinya apa? Itu berlaku pada mafa'il, bukan pada mafa'il yang beria. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok. Naam. Kemudian dilanjutkan lagi secara jadwal hari Senin pagi ya. Senin pagi, untuk Selasa pagi kemungkinan libur, kemungkinan Selasa pagi. Adanya Rabu pagi dan Kamis pagi. Jadi jadwal yang ada sementara besok Ahad pada sholat duhur, Senin pagi, Selasa pagi libur, Rabu pagi, Kamis pagi. Itu. Nah, barakallahu fikum. Dan semoga bisa selesai karena tinggal beberapa lembar aja. Nah, bisa dimengerti penjelasan seperti tadi. apa lebih cepat lagi penjelasannya? Kalau bisa paham lebih cepat lagi, nanti lebih cepat selesainya. Mengerti arti? Fahad? Nabil? Insyaallah ya. Ya, yang lain juga mengerti. Barakallahu fikum. Naam. Insyaallah beberapa kali pertemuan lagi selesai, antum bersabar sehingga ketika antum naik kelas antum sudah menyelesaikan kitab ini, yaitu kitab Sharaf Ibnu Malik. Naam, dengan syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil. Naam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.